أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون متوي كلهيكي كبصل سويجي استرطوا لكصاص الطرف والجرح ما سرط للنفس إن سرطكن كدوي نصاص طرف إن سرطكن لكصاص الطرف كدوي نصاص pucuk anggah wata aljurhi lana tuan masuri apa barangkang dan usaratakan yang malin nafsi kadwe awak-awakan walau wadang lana menileh ya kaum kabeh tawalan namun nilai ya wong ake sayapan ing pedang ala yadihi ing atase tangane si wong atawa majni alaih watahamalu alaihi lan pada nendetkan ya wong ake alaihi ing atase alaihi ing atase gitu alaihi ing atase iya daf'atan kalawan sabalena abanu maga megat gen yaung akeh ing yad balik gandai walau wadau lan lamun neleh ya wong ake saifan ing pedang ala yadihi ingatase tangan ne wong wong majni ale watamalu alaihi lan nandetaken ya wong ake alaihi ingatase wong wong majni ale dapatan galawan zabalenan faban wa magamagatkan ya wong akeha ing iyad kuti'ung maka den pegatkan iya wong akeh sejajur rasiwal wajih asyarun lan utawi tatu lan utawi netuan sirah lan wajah iku sepuluh hari sadun sewiji tatu hari sah wahiyah lan utawiyah hari sadama sagol jilda golilan iku barang sagol kang amasakatakan ya emak aljilda ing kulit golilan halekidi wadamiyadun lan ganggabing donedad dudamiya udmi kang anda dia akan getih ya damiyahu ing jild wabadiyadun lan tatubadiyah Abdaulah magang magadagan ya badi aing daging wa mudalai madun landadu mudalai madagu supi kang lemken ya mudalai mafing dalam lahmi kang bohewelaken zarwabai ya mudalai mafing dalam lahmi wazimagun lan gabing liman edadu zimag dubaligu ajil dalat dibain alami walazmi negagan ya zimag ingkulit gang tetaping dalam antarane daging lan balung kemudiadun lan gang gabing nanam edadu kemudiadu diolazma kang bolewakeun ya mudia al-azma ing balung wa simadun lan kang gabing bidun dadu simah tasimu kang ancurkeun ya simahu ing azmu wa munagiladun lan ganggabing walone dadun lan ganggabing walone dadun munagilah dan gulu kang ngalihakan dan gulu kang ngalihakan ya munagilahu ing azmu wa mamunadun wa mamunadun lan genggabing zangane dadu mamuma lugu ghari Allah dadi magi kang tega ya dadu mamuma ing wa wadahan utek adawa ing batoke utek wada migotun lan kakaping 10 heta tu demigo tahrikuha kang kitu ngebedah ya demigo ing kharito in khariyatu dimag sateajan urang neraskeun pangaosan urang urang bacakeun heula Fatihah ka hiji ka Halimatu Sa'diyah binti Ajah aduana ganggo pakia naon Cianjur oh ieu mah di Saudi supaya balik telepon bae atuh kemudian Tukmade Ardana bin Suwadi mu'alaf di Hindu masuk Islam supaya diberi teger kemudian almarhum Bapak Rahmat bin Junaidi almarhumah Ibu Yuyun binti Masduki terakhir tokoh Mas Tabrani barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ima pertanyaan, ada orang yang jual apa ini, motor kreditan yang belum lunas, terus motor itu saya beli cash dengan harga murah dan saya tidak perlu meneruskan gitu, apa namanya, angsurannya, kreditannya, bagaimana hukumnya menurut Islam, apakah saya berdosa? Saya tiklah dosa lah beli motor yang belum lunas. Barang yang sudah sah dijual belikan itu diantaranya adalah sudah menjadi milik. Patokannya begitu saja. Barang yang sah dijual adalah milik kita, yang sudah jadi milik itu sah dijual. Kalau belum menjadi milik, belum sah dijual. Patokannya begitu, itu yang namanya kreditan. Kalau belum cash, sudah jadi milik atau belum, saya kan tidak tahu. Coba saya mau tanya yang suka kredit. Hah? Tuh, nyawan saya tahu. Asak berarti. Jadi itu mah tinggal gitu baik. Sesuatu barang, satu harus yang bukan najis, kedua milik kita. Kalau belum jadi milik atau bukan milik, enggak sah dijual. Kita beli apa namanya, nyolong motor kemudian dijual, enggak sah, sebab bukan punya kita. Atau kita nyolong punya orang tua kemudian kita jual, orang tuanya belum tahu. Tetap gak boleh, kecuali begitu udah dijual orang tuanya meninggal, baru kan pindah jadi milik kita, boleh gitu. Jadi kalau belum jadi milik, kalau belum jadi milik, gak sah. Saya mau tanya, itu motor yang masih dikredit kemudian belum lunas, misalnya baru 50%, itu sudah jadi milik apa belum? Nah, berarti dijualnya itu sih ada hukuman dah. Tinggal gitu baiknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali lamun dijualna ayeuna kana bogana deui. Urang dipaling motor abah, aju dijual ka abah urang, teu nyaon abah urang. Geus beres bebeja ba. Eta mah motor nu abah, kukula dipaling aju dijual ka abah. Sial sia. Teu nanaon teu bagus kitu. Jeung nu abah ieu aya kabatur mah tetep teu bisa. Teu mah hitung-hitung menta duit bae baru ka abah. Tara sarua jeung kieu. Je, itu kotok gede amatnya. Je, kotok bagus amat, gede amat ye. Sapoe, dua poe, tilu poe, ditewak, dipencit. Set, pencit, beres dipencit, terus digodok, disayur, haju, dihudang ke nembogana. Eh, udang. Kunaon dahar ya, dahar. Ayam ya, yush, hees bae. Ji, jahe ieu sia pisan atuh aing teh. Aing segede aru lo bomong. Der dahar. Pohara nyana daharna tuh. Luar biasa. Beres benar ngaroko dan lain sebagainya. Uplek. Isuk-isuk menang tai kotok aing geus sasada. Biasa songkok korongok eueuh ieu mah ieu mana ieu. Isukna eueuh deui je. Cik ada kotok aing geus 2 poe geus sasada ka mana nya ieu? Ka mana barang deteangan ka pangi buluna jahil. Teangan ku jana bari marah teh atuh bari marah. Ih, sial jasa yu jelma so teangan tanyakin ga babaturan hey Harry lantas sama ring kotok si Harry mah kan iya sial sial maling kotoknya kotok saha eta kotok aingan usok sesadat ya yeay eta nu dipenci tu diharku mamang aiki tu eta eta teh anu jadi masalah wajib ngaganti tah henteu tanu mencitna sebab nu ngadaharna nyana eta kana kos kitu pan agama mata ieu mah tina bab penjualan ieu mah bab dahareun ta eta kos kitu teh eta teu wajib ganti tah wajib dangan wajib ganti nama nu di dahar kunya namanya milu deh sarua namun nyana gak dahar ping-pingnya doang harga ping-pingnya sebarat duit ya itu menolong-lolong akunya nanya asa ngenahin pan udah hees itu derak-derak bayo kahulu-hulu akunya tak kos gitu cek dina asbah wan nazoir iza jama'a sabab wal gurur wal mubasyarah kudimal mubasyarah dimana-mana kumpul sabab tipuan jeng mubasyarah kudimal mubasyarah walakin mubasyarah dimana-mana kumpul sabab sabab dahar nang mencit kotok sabab dipencit gurur nipu nuncit sugan teama nu batur horeng nu nyana katipu nyana wal mubasyaro nyana nu ngadaharna kudimal mubasyaro lakan mubasyaro oh masalah ngan mun nyana milu ngadahar naon ta eta hargake ye caki jadi depan aing mah ngadahar ta teh kitu sabeulah aing sabeulah deui aing ting-ting ajo itu babaturan aing Ki Umar ping-ping sabala deui. Taeta aing mah wajib ganti ku sia, ping-ping nu hiji, sia hiji. Aing sabala mah mun di dahar ku aing ieu teh mah. Sabar deui tetap ping-ping atuh. Aing mentari dona teu bisa. Aing mah teu bisa mentari dona. Sabar deui tetap ping-ping. Geus aing mah sabala 500.000. Pan mahal amat sia ping-ping hiji. Kotokna sasadana melung. Itu tata adu harga enggak sulah loba omongnya temen tari dona bae ya tuh darah ge loloban aku sia ieu geus atuh geus masalah geus lah padahal di jero hatena kotok sia dihajar sieu ku aing main hajar-hajaran tuntunna tapi bakir cerita tata mah hayam dipencit dibikin kanu bogana. Eta kos kitu ari ieu mah motor meunang ngagasap dijual teh sah. Motor meunang maling dijual teh sah. Mentek pamalingan mah ambay-ambay ya. Kuari loba deui ya pamalingan ye singade. Tidak singade ge atuh emang Allah nya neraka ieu meureun lamun nyana teu maling atuh neraka sepi. Eta jang nyana bae geus sia neraka meureunan entah. Ngan tetep beja orang butuh ke motor butuh ke kendaraan hati-hati adapun orang geus hati-hati atunya ngakeun sadaya-daya ka Allah eta mah geus kitu ambalaya unggal poe anu laporan leungit motor sekitar kabupaten Tangerang pohara jasa bahkan mobil ge geus loba jasa itulah meureun di negara anu zalim. Namun bebejanya nak ke polisi, seri polisi ge, seri, polisi seri, lo cara aing menangani nu maling, pugu aingnya maling melulu, cak polisi, jangan aing mau maling nama ke tanda tangan, korupsi ngarana, beda ngaran doang, laporan ke bupati pak, waduh saya kemalingan, paling apa, maling mobil, kemalingan mobil, hilang mobil, iya, siapa kakarat mobil, aing mau maling. Eh, lu bener laporan kasah coba kuari orang nemantak ambalaya ke benang-benang pemalingan sekulah aja beda jeng zaman kulah kerletik momen kepalingan di kampung Picung nihtir di Picung jadi desa teh aya tongtrong pak tong asal geus kos kitu beta tong trong tong trong titir ngaranna. Tuh atuh ka dieu langsung cilongok nong trong trong tong tong tong tong tong tong tong tong kagelam gelam tong tong tong tong tong tong tong tong gembor kabeh terus ka belah ditu tong tong tong sadesa nongkrong kabeh deuk lompat ka mana jebab pemalingan. Deuk lompat ka mana pemalingan, lompat ka ditu geus aya nu ngajaga lompat beunang bae teh pemalingan teh beunang bae. Antaran kompak antara polisi, antara desa, kepala desa jeung masyarakatna. Eueuh nu teu beunang kabeh ge. Tihtir ta jaman baheula ngaranna. Jadi zaman baheula mah ku tihtir bae beunang, kuari ku HP teu beunang. Ku HP geus teu beunang. SMS ku polisi. Nomor sekian bersekian baturna. Udahlah kalau ada lolosin aja. Emang kenapa? Udah bayar dia tenang. Gitu. Aja dah mana kepalingan we didatangan deui kepalingan ongkoh laporan mayar ongkoh unggal poe didatangan jang bensin neangan blon teu coba. Eta geus kitu tadi nagara urang nagara tercinta Ibu Pertiwi Indonesia ternyata di jero nama kronis. Brok-brok aya kadenge nu maling beunang eueuh ku polisi aya ge nu beunang teh lain ku polisi beunang di pengkolan lah bebeja ka polisi polisi mah eta mah atuh teu bebeja geus jeung geus beunang ieu mah ditangani ka karaksan geus beunang jadi polisi gawe naon eta sebenerna kos tapi lain di Indonesia teh di Vietnam kus kitu teh polisi di Vietnam mah ya Allah teh tak cerita dah kos itu jadi tama urusan kredit mah kos kitu nya. Kedua, apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan? Saya nulisnya nu bener tuh. Nulisnya ulah pidokterin malulu ya. Sholawatan setelah azan di masjid, padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah. Masalahnya untuk di, ustaz di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tiga raksa baca sholawatan setelah azan tidak ada instruksi, tidak ada instruksi harus baca sholawatan, cukup jang nambahi jelema ku azan. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat, haram baca sholawat. Baca Quran, baca sholawat haram. Di masjid azan sudah didengungkan, ada yang sholat, sholat sunnah rawatib, kemudian baca sholawatan, baca sholawatannya kenceng mbat. Eta ngaganggu kanu keur sholat, maca sholawatna haram min jihatil waswasah ngaganggu. Taswis ngaganggu, haram lah maca sholawat. Tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawat na mun maca sholawat na lalaunan nanti haram bu cina pugi mau ngabejaan itu lalaunan mau mual kadengi cukup ngabejaan teh aku azan geus datang bae alhamdulillah teh datang geus ulah maca sholawat kecuali wasasaha. Kecuali wasasaha sebab aya jelema nu keur sholat ma geus pas. Masjid eta wudi'a li sholat, masjid eta dipersiapkan jang sholat lain jang maca sholawat. Jadi ketika nu sholat ayat tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tak maca sholawat sebab masjid mah jang sholat. Adapun daratang tedaratang teman lain urusan imam, urusan makmum temenang ganjaran atau ustaz mau ayu baik deg solat bersolat baik lamun hayang ustadna kudu ngomong dulur, asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka jumaca shalawat ieu ngaganggu ka batur. Itu kecuali babarengan geus beres salat ye. Model di pondok pesantren baheula. Geus beres salat sunah ju nu ngadaguan kiai nalila sesolawatan si santri geus eueuh nu salat. Geus eueuh nu salat sunah ieu babarengan maca salawat. Hayu maca salawat babarengan. Teu naon teu kuabehan eueuh nu salat. Aya bae santri saurang salat eureun ulah maca salawat. Beres jana geus eureun tah salat geus eureun salawatan deui. Tos kitu. Kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu ka nu salat haram babacaanana. Tos kitu caritana nya. Geus ulah maca salawat mbat-mbat. Azan bae asal geus azan eta ngaranana ngagrokeun batu. Kas kitu nya di akhir zaman manuman tak kurang ngeri antara eta tadi jual beli geus make duit bank ka warung make duit bank duit riba kemudian atu jual beli motor ge atu asal geus eueuh BPKB an becan mutlak berarti milik urang ja BPKB na ditahan kene di bank atawa di showroom lantaran can lunas tah eta berarti can mutlak jadi milik can sah dijual matak disebut nage lain dijual oper kredit. Oper kredit kan? Oh bener kan? Ngarana ge lain dijual oper kredit nya ge teu bebe jaga jual oper kredit. Tah sia dek yeun neruskeun yeuh kreditan aing. Emang kudu di atuh aing geus teu kabayar ku sia hok tah sataunan deui. Aing geus kredit 2 tahun tinggal 1 tahunan deui tah kasia tah ku aing dioper kreditan bayar nu geus tinggal duncan tanggung jawab sia. Kos kitu teteh atawa kieu aing ieu nek di kredit ye ngan aing geus teu eueuh jang kreditna geus bae dioperkeun ka sia sakaligus ka sasana tetep aing tanggung jawab nu kreditna mah nu penting ieu kuari duitan bae heula sakitu tetep teu bisa lantaran encan mutlak jadi miliknya na. Tuh jual beli pancen bisa teh jual beli mah can jadi mutlak milik encan tuh kos kitu masyaallah naon bae guari mah eueuh anu henteu dikredit-kredit ke naon bae eueuh anu henteu make riba. Ka haji-haji kuari mah riba dua akad sakaligus di hiji perkara. Ya, eta tabungan haji urang nginjem duit 20 sekian juta, 20 juta misalnya kemudian disetorkeun deui ka dinya, nginjem di dinya nyetorkeun ka dinya. Dua akad, akad nginjem jeung akad haji, tah eta teh haram hukum. Iya tuh deku mahat terus gitu baik tamah kajin kuku mahage coba geh dibongkar coba geh okos kia tamah zaman cabai teh siya lu dah lidung baik emang itu melak cabai itu melak melak namang itu ndek karena itu penuh modal lah tak kua yang siya di modalan ibu tuh modal menyah ngan kes yang ngajual nak kuduka aing dua akad. Hiji akad ngamodalan nginjemkeun dua ngakadkeun sia ngajual teu meunang kasasa kudu ka aing bae haram teh ku situ riba teh nginjemkeun ngamodalan ngamodalan bae geus ulah jeung make ngajual sia kudu ka aing lamun henteu awas tah make awas sia tah diancam sagala rupa eta ku sakarar itu tah atuh endek nginjemkeun menginjemkeun bae adapun ngajual bebaskeun kudu kieu. Aing mata sekadar ngamodalan bae ka sia jakarunya sia teu boga modal adapun ngajual de kasasa ge kumaha sia bae. Bener ieu mang? Heh, ku aing teh emang kakara ku aouh jeung sia. Geus atuh, bener. Woh, cabe di ala ngajual ka batur. Sial meureun teh budak. Ini mah ngamodalan aing kurang ngajual ka batur ka hayang mah ka aing di batur sabaraha ke ku aing geus sabaraha pan kos kitu tah. Pangkos gitu eta huluna teh ngomong. Bener ge aing mah rido bae ngajual masih ka sahabat, tapi pan didagoan bae awas ya gara kaos. Awas ya. Ulah kos gitu. Asa geus dijual, geus. Ka mana? Ka anu. Sabar duit. Sa anu. Ah, geus aing geus dijual mah geus 150. Kan nama aing mah ari tang nginjemkeun gara bayar ka dieu. Teu ka utang geus gara bayar. Tah eta kakarek mantep. Mantep. Tapi kerjaman kula leutik kene tukang bos-bos cabe teh kan karar itu. Eta gara tobatan besi kaburu bae. Nah, kaya kene ye bos-bos cabe teh mari lu kene ngaji ku ari mari lu. Kula ge nyaho hulu-hulu na nyaho. Gara dararobat. Masyaallah. Ya Allah, ya Rabbi. Urang teh geus didominasi ku Yahudi. Geus paperpolitikan geus teu make Al-Qur'an, perekonomian teu make Al-Qur'an. Padahal mayoritas di Indonesia adalah Islam. Saha ieu nu bakal doraka? Eta DPR-na tidak menciptakan hukum Islam secara kondusif. Hiji, dua, atuh hayu ajukeun. Ya eta mah kumaha urang? Kubaha urang tama di DPR mata diolah coba ayuh ku legislatif jata mangaranna ge toser ke bikin ku arika pemerintah. Nah engke ku pemerintah dilaksanakeun sebagai eksekutifna. Jadi ieu mah persekongkolan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif, persekongkolan berjamaah masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillahi Rabbil. Si obongan harenges itu atuh. Tarolah antek untuk merubah negara manggis janang leluhur urang. Jabahela ge aya ulamaan. Bung Karno teh Bung Karno iya babarengan jeung kiai baheula ngamerdekakeun negara. Sok gerak di Jawa Timur lebih erat jeung kiai, Jawa Tengah lebih erat jeung kiai, Jawa Barat lebih erat jeung kiai. Sedangkan etapan eta kiai nage lu babarengan jeung Bung Karno etapan karuhun-karuhun urang. Sok gerak di Padang na jeung kiai, sok di Sulawesi na jeung tokoh-tokoh Islam, jeung tokoh-tokoh agama. Ingat merdekakeun Indonesia teh lain lalawara. Ngentak jana musyawarah. Tak dimusyawarahkan hasilnya tetap baik demokrasi, cuman aya nu dipending piagam Jakarta ke iraha diterapkeunana. Oh masalah geus ja urang nu ngolah tata dina aya legislatif, aya yudikatif yang pemutus nangke pelaksanaanana adalah eksekutif pemerintah. Oh masalah geus kadieuna aut-autan. Oh tu milu terus urang memutlak milu ka Belanda, ka Amerika, ka Yahudi, bertekuk lutut urang di hadapan Amerika. Eta urang teh disebut pinter, bodoh disebut bodoh atuh embung. Ya kos kieu ngaranna ieu urang, sebut pinter bodoh kunaon atuh henteu ngolah sorangan, henteu menciptakan negara nu kondusif sesara aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Atawa kajen geus pake demokrasi tapi demokrasina nu rapih. Ja urang teh mah dipasrahkeun ka rakyatna. Rakyat geus memasrahkeun ka DPR. Eta DPR teh nang milih urang. Aya akur jeung teu akur bebeja ka DPR. Teu akur yeuh, toel DPR. Akur yeuh, toel DPR. Kuduna mah konkos kitu di negara demokrasi teh abeh nyambung antara pemerintah jeung rakyat. Kuari mah asal neuk pemilihan mere duit kos nu nyambung baik DPR maupun pemerintah. De calon bupati datang ka rakyat merean dicatet beatna sabaraha geus jadi bupatina dicatet aing kudu mah meunangna 5 lipat daripada kitu modal. Jadi eta mah lain deuk urusan rakyat, dagang ngaranna. Jadi ilmu perdagangan dia dipakai di ilmu pemerintahan. Waduh, datang ke iraha beres na negara. Mal bisa lantaran atuh ai negara majalbul masolih. Kitu mugedamun ala dar ilma pasid. Eta adalah patokanana. Mantak engke kadituna mas manutun bil maslahat. urusan-urusan rakyat manutun bil maslahat geus kumaha kamaslahatan kamaslahatan kos kitulah kaedah-kaedah kurang kumaha urang dibere kaedah tinggal urangna nu ngalaksanakeunana masyaallah jaku babari teh ge ieu mah dihesekeun teh dihesekeun ku nyana deuk maling kumaha carana yang ulah kanyahoan sakitu doang urusanana teh. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah lamun ku urang diperhatikeun makin ka dia makin bokbrok makin ka dia makin bokbrok. Teureun-eureun urang terus turay diriweukeun ku urusan pil-pilan. Pilkades. Riweuh masyarakat datang ka gontok-gontokan hasilna kos kitu bae. Hah? Kemudian ka ayeuna pilkada. Walah luar biasa. Itu beakna sebelah miliar tateh meli kendaraan nana bayi oge hasilnya bagi para pilgub gitu kayaknya ngke sekedeng deh pilpres teren-eren terus baik mantap cek kiai anu beki mak waduh hadza min fadli robbi bolon deh coba ku iya dibereku itu dibereku ikabah alhamdulillah alhamdulillah tadi nate boga sekupi jadi boga tadi dah teboga apansa jadi boga tadi dah teka pager imah jadi ka pager dapur kegedean mobil dan lain sebagainya emang nangan sakitu urusan hirup teh letik amat sih mulia jeng agama dijual kaban mobil ya Allah ya Rabbi engke di akhirat sia sia teh dikiaikin lantaran dititipan ilmu ku aing pake naon teh ilmu titipan aing ku sia pake apansa? Hah? Zabania? Yeah, abuya, seret ya. Yeah. Oh, budaknya abuya jadi seret. Aju pan kadeuleuh ku murida. Itu abuya urang diseret. Ya Allah, deuk dikabalakeun teh buya. Siap buya-buya. Aing ka neraka sia buya-buyaan bae. Isin jasa eta Gusti Allah. Eling coba ka eta, ka alam eta. Bakal ngerenyet moal hayang narima duit ti bupati atau ti calon, kecuali gede. Inggis, jasa Inggis, jasa Inggis. Mun eueuh paeh onam hirup teh. Atawa aya paeh tapi henteu diproses. Nek kuku bae mangga bae, beki dititipan ilmu, beki gede tanggung jawabna ke di hadapan Allah. Rakyat onam nyana mah, hartina aja teu boga ilmu, dibere cokot, ya kana raka mah kana raka. Tetep janya ge nyarahun bahwa eta teh duit teh teu halal sebenarnya nyaon nyana ge. Nyaon ja hasil ngaji, mantak cak nu bodo ulah ngaji sakalian bodo. Abeh eueuh nu haraman. Insyaallah karim dunya teh ieu gara-gara nu nanya ye jual kredit kos kitu pantas ye pasar rek nerangkeun syarat nakisos dina nganiaya anggota-anggota badan. Lamun tadi nu dicaritakeun teh masalah kisos, masalah ngabunuh. Lamun tadi urusanana urusan ngabunuh persyaratanana teh kudu mukafaah akur agamana. Sakumaha nu tadi teh we dijelaskeun ku ajengan musonib. Na ayeuna dina masalah natuan anggahota ta eta kudu kumaha apa akur persyaratanana apa henteu nah ieu staratul likisosi tarapi majuri masuri toli nafsi disyaratkeun pikeun males ngarusak anggota badan jeung natuan anggota badan masurita li nafsi syarat-syarat anu disyaratkeun kana ngabunuh akur bae hiji tadi teka ayaan janina mukalapan multaziman jelema mukalap pasti mukalapna nu ngabunuhna kudu mukalap budak leutik nu edan mah teu kekeunaan ku hukum budak leutik mah ceur kekeunaan ku hukum sebab geur mukalap jadi berarti kudu mukalap lalaki teh mun geus ubur 15 tahun atawa geus ngimpi jima mukalap ngaranna. Tapi lelaki hiji mun awewe awewe mah umur 9 tahun teh geus mukalap awewe mah atawa geus ngeberbei kaluar darah hideung disebut haid atawa mens mens turbasi cak bahasa batur. Nomor kedua garo aslin lil majni alen nu ngabunuhna ulah bapa atawa bapa kolot ta eta teh dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggota ge sami bae. Katilu aya na majni alen teh kudu masum. Oge nomor kaopatna kudu mukafian lil jani masum teh jelemana anu bener-bener beragama. Nomor kedua kudu mukafa hartina mukafa akur pembunuh jeung nu dibunuhna eta adalah sama-sama Islam eta dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggota ge sarua bae kos kitu teh ieu nu deuk dicaritakeun teh masalah ngarusak tadi mah ngabunuh kuari mah kumaha lamun aya jelema kitu gelut kemudian motongkeun leungeun trek jago jasa berarti dipotongkeun leungeun malah dipoteskeun set cabut brek wih tamang geus pokon lama besina geus jadi jasa berarti atau direngkas ku jana set sengesnya direngkas ke guling cekel ping-ping na cekel bitisnya poteskan drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Masya Allah, masya Allah. Ieu teh jadi hiburan lamun perang jeung kafir mah. Seperti di Irak, seperti di Libya, emang cicing kuari teh di Libya masih kene. Ditarik tentara ti Libya ku Amerika teh ceurik kurang Libya mah eueuh hiburan caknyana. Dantaran ngome Yahudi, ngome Amerika ngeunaheun jasa. Cekel, sat. Dikieu-kieu heula ceulina ku nyana. Kotek-kotek. Ah, ceuli nu hiji deui, kotek-kotek. Nah, sajup bieuna teh ayeuna naon karangaranna pipina. Set. Nah. Beres, cokot ku nyana. Kitu jeruk limo, dijerukan heula. Set. Seuri. Enak ya. Eta karena hukum picis sukos gitu teh. Tah, eta teh jadi mainan geus beres gawe ka karak. Pencit. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah. Siap. Jadi korban. Kos gitulah. Jadi nu dipencit teh lain lalagaan di Irak, di Libya. Pencit bae. Emang kumaha gitu. Ulah disangka kaayaan di Irak eta henteu kos kitu. Lamun di Irak mayoritas nu maot eta adalah sipil lantaran bom dedet. Tapi orang Amerika anu dibunuh ku urang Irak mayoritas kapten-kapten. Jenderal sabaraha diulinkeun. Aju datang ka kuari amang batekuk lutut. Teh. Geus sabaraha taun Masdud teh di embargo tapi tetep bae sugan ngajerit urang Irak malah mere nyana mah. Mun aya nagara anu keur perang bisa nyumbang urang Irak mah. Sakitu Masdud. Masdud teh geus di embargo ku Amerika sabaraha puluh taun sejak Irak-Iran berangkat perang geus di embargo ku Amerika datang ka kuari apa ngeluh? Teh. Eueuh ngeluh urang Irak mah sampai iraha bae nu penting perang jeung kafir caknya. Jadi hiburan mata kana mah Amerika baralik teh ceuri. Kuna eueuh hiburan caknya. besok geus dikieu-kieu bae besok ya. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Masya Allah. Tapi kan diurang, tapi jadi urang lawan perang najeng Belanda mah mantep. Perang najeng Amerika mantep. Dek ele dek menang urusan anak tawa urusan Allah. Tapi kan urang paeh, urang teh dibunuh ku kafir. Masya Allah nikmat jasa sorga. Sorga tamah. Akhirnya urang ngabunuh atau sorga sarua bae. Jadi urang lepaskan lah tamah. Paeh urang sorga menang urang sorga kene bae. Tapi pan iya mah perang najeng lurah. Jeng RT, jeng Hansi, jeng camat, jeng bupati, masa sih aku kudu perang? Teu mungkin kan orang kudu perang, lantaran sabrutal-brutal lalurat tetap tatangga orang, sabrutal-brutal lalurat tetap ayah kaduluran orang, masa sih karena manehanana menyalahgunakan kitu SPPT kurang kudu diperangat antepkeun bae lanan, kege aya waktuna, isuk pageto ge nya ge eureun jadi lurahna, jadi sampah masyarakat ge ujian. Kos gitu teh bupati cenah nakal antep ulah kudu digontok-gontok dibunuh lantaran kawau urang tatangga urang kadang pernah jadi friend urang ye tapi antep geun wae kege aya eureun nya eureun jadi sampah umat ujian tinggal kitu bae mentak di Indonesia mah berbeda jeung di luar negeri sakumaha dahsyatna kesalahan tetap baik istimewa na di Indonesia mah gede hampura baik rakyat ieu ku arieu dikakalakeun ditipu ku pemerintah geus sabaraha miliar triliun disalahgunakeun lain teu jauh di luhur teh tapi itu teh saha itu teh kumaha lah cukup bae paling ge tanggap penjarakeun bae geus teu kudu dikumaha-kumahakeun jadi penjarana ge make AC deui. Jadi pemajikan bisa deh dibawa kadinya. Tamanya hotel leletikan bae burung. Kok sekarang itu di Indonesia mah lain rahasia. Emang kumaha di penjara jelema gede. Lain cara nu maling kotok. Nu maling kotok mah di penjara irung pindah ka tukang. Masya Allah. Di tukang jadi aya irungan ya. Tapi eta kelas-kelas suka sekarang itu emang kumaha boho polisi nage mendek-mendek. Mendek polisi teh mendek. Yang nandek asup ke penjara tangan ngarana doang fasilitas di jero luar biasa ke laptop-laptop ayah di jero luar biasa tak eta jelma gede makos gitu ngan ngarana doang di penjara teh tapi ges ku ngarana ge ges cukup jang menjaranya nama hilanan tapi kan tadi kukumahkan beres ini di Indonesia lamun jalalujur Masya Allah pohara jasa ngan meureun geus kos kieu kaayaanana urang mah geus tinggal naon kitu ngaranna kembali ka Allah bae lah urang mah ulah pipilueun ngaji salat maca Quran ibadah bae nu rapi mun nyana nungguan turun jabatan urang mah nungguan malaikat Izrail silaturahmi kege malaikat Izrail silaturahmi assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi Izrail bener ih Izrail ih bener ya bener ah suka lalagaan gitu itu teu lalagaan ieu mah bener deuk naon tuh itu tugas kula biasa je nu bener ya lain ieu atuh bener cek malaikat Izrail atuh geura siap-siap bae deuk siap deuk teu siap ge geus datang ka waktuna mah atuh sikat bae teu bisa disogok malaikat Izrail mah lain cara pengacara di urang lain cara buser di urang risanya nama tugas-tugas baik walau wadau saya panala yadihi wa tahamalu alaihi dapatan andai kata ya hiji golongan manusia sepuluhan atau dua puluhan nganiaya kaki zahir sorangan lengena dikirkan iena dicekelan kukabehan sepuluh nyekelan awak nulimaan ngagodot iya atau nendenken pedang atau golok atau ragaji pedang guys ditendenken karena lengena barang jadi itu lima di dia lima tendetken tendet potong tetetet ku sabarahaan etak ditendet tak ku sepuluhan mungkin ditendet ku dua puluhan lengan hiji ditendet ku 20-an atau ku 30-an tak iya kumaha tak ukuran anak engke kisosna cek di dia walau wadau lamun 20-an atau 30-an nenden pedang alaya dihika lengen kizayed hiji lengen watahamalu alaya ditendetkan redak dapatan sekaligus tetep baik abana potong akhirna si lengan kuti potong kabeh nu 20-an lengan hiji ku 20-an nu 20-an potong kabeh masya Allah segitu tekuari menik nyebutan ngaran-ngaran tatukna encan ye teh hukum-hukum babalesna diatna kisosna ke dipanderi ibakeur nyaritakeun hukum-hukumna bae kudu kitu kudu kieu kudu kitu kudu kieu nah engke sebagai hukumna kudu kumaha mun onta sabaraha curuk hiji sabaraha onta mun lima sabaraha mun sakieu sabaraha mun irung sabaraha mun ceuli sabaraha tak engke tungguan asa ulah ngabesan bae Sija durasi walah yasaruna ritatuna tuan sirai jeung beungeut eta aya 10 ngaran nomor kahiji tatu gariso mama sakol jinda kolilan sakadar melahkan kulit doang ayah jelemangan ni ayah Umar ka Kizayed Kizayed teh ya nah sangat standar teberdaya dikupeso kan ditoel doang gitu tah sat belah teh teh takos gitu ngarana tatu teh tatu gariso etang ke ayat ta aturana namun di toel doang ku peso haju belah tetek kumaha ta set be ku hinis ku peso dikitukeun doang nah eta khariso ngaranna nomor kedua ngaranna tatu damia matud mihi tatu anungan beulahna rada jero ai tadi mah sakadar kulit doang kulit digetihan-getihan aja diget set tetak kulitnya doang iya mah datang karena jero setiket getihan itu ngarana damia sabaraha angke bayaran anak ayah aturan ketilu badiah badiah mah nodak tongolah mah tetetea daging nak bisa belah retu jadi bagi kejeroan itu kuari mah begini aja orang teta kumaha engke diatna kemudian mutalahima mutalahima ma tagusupihi teta teta geus datang ke jero ke jero tulang tulang naka dele tulang naka dele nomor ketujuh nomor kelima tatusimak tablugul jildah alati bainalah miwal azmi tetetea antara daging jeung tulang pecah sret beki jero jasa ieu mah wa mudihah mudihah mah nya eta tudihul azma ieu mah tatu teh leuwih nya ka jero nya peupeus tulangna ge pecah beki jero bae mereka tujuh tatu asima mano tasimu iya ngancurkan karena tulang munakilah munakilah bah tulang nak udul-udulan jadi keluar nomor kesembilan tatu mamumah tatu mamumah ma natuan datang ke batok utek tayi utek karena otak ditatuan dihajar dihajar datang ke batok nak adele kurang kos jelema dodek dioperasi teh operasi batok lamun aya saraf di dieu anu rada kurang tabrakan ragang misalnya ieu teh batokna dibuka batok teh dibuka teh operasi ka dieu teh batok dibuka diuji coba heula ku dokter coba ye sanggeus teh dibenerkeun jerona batokna henteu disimpen heula sebab engke hese lamun geus disimpen mah jadi ku ari tanpa batok jadi oh no ieu teh empuk bukan mau diterima cekal gue orang jabatok lah disimpan ulah dibawa kulin ku budak bata batok mana ku orang kudu diganti ku batok kalapa tuh gitu tante. Nah ye, ya tuh. Nah, eta gara-gara kata tu si mah, tahu makmumah, tahu makmumah. Utek, utek, otak-otak ngarana di negara teh, lamun ayah jelemah anu boga otak rapi negara. Otakna anu manfaat, anu maslahat. Lamun otakan di negara bakal acak-acakan. Kos kuari orang bisa nyebutkan nu boga otak sampurna kuari pemerintah. Lantaran negara acak-acakan terus, lamun aya nu boga otak sampurna negara moal acak-acakan. Kos kitu bae tamah, tapi otak manusia teh hiji tapi bisa dimanfaatkeun ku satu negara. Mantak kepala negara teh sing hade lantaran membawahi kobo di Indonesia marayatna ieu adalah kitu geus 300 juta. Oh, 300 juta manusia lain seetik manusia. Ya, eta kebutuhanna diperhitungkeun ku pemerintah di berbagai provinsi naon anu leumpang perekonomianna. Etalah kudu semak pikiran pemerintah teh. Geus jana masrah-masrahkeun atuh ayeuna mah aya menteri-menterina. Bagian perekonomian menteri ekonomi, bagian laut menteri kelautan, bagian gitu hutan menteri kehutanan urus, ceknya na urus, cak bu acak presiden teh aing nyentang geus yang mendelegasi menteri na kuari berhubungan jeung berbagai gubernur-gubernur aya di provinsi masing-masing. Nah eta teh si hade cak presiden geus untung babagi aing ya sing hade pan aing mah atuh kumasih ya eta kerja sama akhir. Tuh ya, tidak pengurusan-pengurusan urusan anda aja karena kemanfaatan. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini di negara Tiakos itu sebenarnya mengeska uji jasa. Jadi kitab naga ayat dek pakai aturan Imam Syafi'i, dek pakai aturan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ko abeh ges ayat kitab siasat nak. Tinggal kurang dipadukeun bae atuh tina madzhab baler baspek bae. Atuh henteu ku kitu mah urang make demokrasi bae tetep tapi aturan-aturan hukumna selipkeun ku urang atuh kadananku melebihi 50% mah atuh 20-20%, 30-30%. Olah taku DPR. Masyaallah, mani teu bisa ngolah seetik-etik acan. Wayan nyieun perda anu berurusan jeung agama, hubunganna jeung agama, da dibebaskeun di nagara demokrasi mah sok nyieun perda tangrang eueuh hiji-hiji acan nu patali jeung agama. Mantak urang mah sebagai rakyat atuh nonton bae tah nu panggede gedena doraka jeung dosana mah DPR. Geus eta bae sebab jana sebagai toser di negara. Nantek milih DPR na ulah TK. Nantek jek Gus Dur teh DPR TK. Lantaran naon atuh teu bisa ngolah ege TK aja. Lukus gitu mah. Ya, teh ieu gara-gara gitu makmumah, tah makmumah. Lamun aya jelema nganiaya kemudian beulah tak ieu utekna kada datang ka kapal naon kitu ngaran otakna eta nu kitu ngaranna tatu mamake naon ta sanksina. Kemudian terakhir ka 10 damigoh, damigoh mah anu ngarusak kana batok utek. Batok utek teh otak teh aya batokan, batokna teh beulah dikampak misalnya ceger, dibacok misalnya ceger. Nah iya naon kita sanksi. Nah mun datang ka paeh atuh berarti kisos. Lamun henteu paeh sakadar belah doang eta kumaha engke nu bakal diatur di hareup aturan-aturanna. Wajibul kisos fil mudhiha wallahu a'lam.